Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kandungan dari ayat kursi sangat banyak sekali diuraikan oleh para ulama, selain dari apa yang kita sebutkan tadi. Dan saya tambahkan di sini beberapa perkara. Di antara kandungan dari ayat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Ghani, Maha cukup, tidak butuh terhadap selainnya. Dan segala sesuatu adalah fakir, sangat butuh kepada Allah. Dan ini suatu hal yang telah dimaklumi. Namun sebagian orang ada kesulitan di dalam memahami sebagian nas seperti ayat ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah maka Allah akan menolong kalian. Atau ayat yang lain, wala yansurannallahu may yansuruh, sungguh Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya. Muncul pertanyaan di sini, ditetapkan bahwa Allah itu ditolong, bagaimana mengkompromikan dengan apa yang telah kita sebutkan bahwa Allah tidak perlu kepada yang lainnya, dan Allah maha kaya dan maha cukup dari selainnya. Jawabannya, dua ayat yang kita sebutkan tadi, pertolongan yang diinginkan di situ adalah pertolongan terhadap agamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha cukup, tidak butuh pertolongan. Namun dari kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala, salah satu jalan bagi seorang hamba mendapatkan kebaikan dari Allah apabila dia menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri tidak butuh kepada makhluk. Dan di ayat kursi ini juga tercantum al-ismul a'zam menurut salah satu pendapat di kalangan para ulama. Al-ismul a'zam ini yaitu al-hayyul qayyum. Dua nama ini disebut di dalam tiga surah. Di surah al-Baqarah, yaitu di ayat kursi, di surah al-Imran, dan di surah Taha. Di surah Al-Baqarah di ayat kursi kita ketahui bersama Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Di Ali Imran Allah berfirman Allahu la ilaha illa hu al hayyul qayyum, juga sama di surah Ali Imran. Dan di surah Taha ayat 111, wa anatil wujuhu lil hayyul qayyum, dan tunduklah wajah-wajah dengan penuh kehinaan kepada Allah yang maha hidup lagi maha tegak. Iya. Para ulama berkata bahwa terkumpulnya dua nama ini dalam tiga konteks ayat di tiga surah, karena kedua nama ini telah mengandung seluruh nama-nama al-husna. Ini makna sebagai tambahan dari apa yang telah kita sebutkan dari ucapan Ibnu Al-Qayyim dan Ibnu Taimiyah rahimahumullahu taala. Kemudian juga saya ingatkan di sini sebagai pelengkap dari kandungan ayat wa huwal aliyul azim. Dialah Allah yang maha tinggi, lagi maha agung. Ayat ini peringatan pada setiap muslim agar tidak melampaui batas kepada orang lain, sebab Allah itu maha tinggi dan maha mampu atas segala sesuatu. Karena itu dalam Al-Quran diingatkan jangan melampaui batas. Kemudian Allah mengingatkan dengan namanya yang maha tinggi lagi maha besar. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, "Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira." Kalau para perempuan itu telah taat kepada kalian, istri-istri kalian sudah taat kepada kalian, maka jangan kalian mencari jalan untuk melampaui batas terhadap mereka. Peringatan. Kemudian Allah ingatkan bahwa Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Maksudnya di sini, kalau engkau merasa tinggi pada dirimu, maka ingatlah ketinggian Allah. Kamu itu tidak ada apa-apanya. Dan kalau merasa agung pada dirimu, ingat keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia merasa besar pada dirinya, ingat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ini akan membuat seorang muslim itu baik di dalam kehidupannya. Ini diantara kandungan dan faedah di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kata beliau rahimahullah, wa qaluhu subhanah, dan firmannya subhanah, huwa al-awwal wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha pertama, maha awal, wal-akhir, dan maha akhir, wal-zahir, yang maha zahir, wal-batin, dan maha batin, wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan dialah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini termasuk ayat-ayat yang sangat agung. Diterangkan di dalamnya lima nama dari nama Allah, yang terkandung di dalamnya lima sifat dari sifat-sifatnya. Dan banyak orang yang menyimpang di dalam memahami makna ayat ini. Syekhul Islam Ibn Taimiyah selain dari menyebutkan ayat, sekarang beliau akan yang kita baca sekarang ini adalah urutan ayat-ayat, semuanya ayat-ayat beliau deret. Setelah itu beliau akan sebutkan hadis-hadis. Nah, di penyebutan hadis-hadis, Syekhul Islam Ibn Taimiyah akan menyebutkan hadis riwayat Muslim, yang mana disebutkan dalam doa Nabi bersabda, Allahumma rabbas samawati sabai wal ard wa rabbal arshil azim, rabbana wa rabba kulli shay, faliqal habbi wal nawa, munzil at-taurati wal injil wal qur'an, a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah, anta akhidun binasiyatiha, anta al-awwalu falaysa qablaka shay, wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay, wa anta al-zahiru falaysa fawqaka shay, wa anta al-batinu falaysa dunaka shay, iqdi anni ad-dayn wa agnini min al-faqr. Antara doa yang dituntunkan bagi orang yang dililit oleh hutang, dia berdoa, Allahumma rabbas samawati sab' wal ardi, ya Allah Rabb langit tujuh dan bumi, Rabbnya bumi, wa Rabbil arshil azim, Rabb arsy yang agung, Rabbana, wahai Rabb kami, wa Rabb kulli syai', dan Rabb segala sesuatu, faliqal habbi wan nawa, munzil at-taurati wal injil, yang memunculkan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian, yang menurunkan Taurat, Injil dan Quran. A'udzu bika min syarri nafsi, saya berlindung kepadamu dari kejelekan diriku. Wa min syarri kulli dabbah, dan dari kejelekan setiap hewan melata, anta akhidun binasiyatiha, yang kamu pegang ubun-ubunnya. Nah, di sini pendalilan kita setelahnya. Antal awwalu, engkaulah yang maha pertama. Falaisa qablaka syai, tidak ada sesuatu apapun sebelummu. Wa antal akhiru, falaisa ba'daka syai, dan engkau yang paling terakhir, yang maha terakhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Wa antal zahiru, falaisa fawqaka syai, dan kamu yang maha zahir, tidak ada sesuatu yang di atasmu. Wa antal batinu, falaisa dunaka syai, dan engkau yang maha batin, tidak ada sesuatu pun yang di bawahmu. Iqdi anni ad-dain wa aghnini min al-faqr, lunasilah utangku dan cukupilah saya dari kefakiran. Nah, hadis ini adalah penafsiran yang paling jelas di dalam menafsirkan ayat. Apa yang diinginkan huwal awwalu, dia maha pertama, dia maha terakhir, dan adh-dhahir wal batin. Apa yang diinginkan dengan ini? Nah, ditafsirkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tafsir ini menjelaskan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan diterangkan bahwa nama al-awwal wal akhir, al-awwal wal akhir, ini penjelasan tentang ihata zamaniyah. Naam. Dan al-zahir al-batin, ini penjelasan tentang ihata makaniyah, keluasan ihata Allah, liputan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, atau ihata Allah, ya, apakah zaman, tempat maupun waktu. Al-awwal wal akhir, dua nama yang bergandengan, tidak dipisah penyebutannya, sama dengan al-zahir wal batin. Nah, dan ini telah berlalu satu kaidah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Maka dari penafsiran Nabi, al-awwalu, engkaulah yang maha pertama, tidak ada sesuatu apapun sebelummu. Ini menunjukkan tentang maha terdahulunya Allah dan azaliyahnya. Kemudian al-akhiru, diterangkan engkau yang maha akhir, tidak ada sesuatu apapun setelahmu. Ini menunjukkan bahwa Allah maha tetap, maha kekal, maha abadi. Dan al-zahir, diterangkan falaisa fawqaka syai, tidak ada sesuatu pun di atasmu. Ini menunjukkan ulu Allah Subhanahu wa taala, ketinggiannya. Jadi al-zahir bermakna Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Sebab ini tercakup ya di dalamnya. Al-batin, diterangkan falaisa dunaka syai, tidak ada sesuatu pun yang di bawahmu. Menunjukkan dekatnya Allah dan kebersamaan Allah terhadap makhluk. Dan akan kita terangkan makna ma'iyah dan kebersamaan, bahwa kebersamaan Allah kepada makhluknya terbagi dua, ada kebersamaan khusus dan ada kebersamaan umum. Kebersamaan umum itu adalah al-ihatah, Allah meliputi hamba dengan ilmunya, Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba, kecil maupun besar, kasar maupun halus, dan seterusnya. Ini ma'iyah ammah, kebersamaan umum. Kebersamaan khusus yaitu Allah melindungi hamba tersebut, menguatkannya, menolongnya. Dan kita akan terangkan nanti bahwa tidak ada pertentangan antara nas ini, Allah maha dekat dengan hambanya, dengan sifat istiwanya di atas arsh. Ya. Jadi dalam ayat ini, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, ini empat nama. Nah, penafsiran yang paling bagusnya apa yang kita dengarkan tadi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang paling bagus di dalam menafsirkan empat nama ini. Berbeda dengan ahlul bidah dalam masalah ini, mereka berpaling dari nas-nas. Sebagian dari mereka menafsirkan al-awwal bermakna al-qadim. Bermakna al-qadim. Ya, al-qadim kalau diterjemah ke dalam bahasa Indonesia artinya yang terdahulu. Namun kalimat al-qadim ini, ini adalah kalimat yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa Allah disifatkan dengannya. Kalau tidak ada nasnya, bagaimana kaidahnya? Ditolak atau diterima? Hah? Sudah lupa ya? Asalnya adalah tawakkuf, didiamkan, kemudian dilihat maknanya. Makna yang benarnya, maka itu diterima. Kalau maknanya tidak benar, tidak diterima. Nah, al-qadim punya dua makna. Al-qadim bisa bermakna qadamun haqiqi, dahulu yang tidak ada yang mendahulunya. Nah, kalau yang seperti ini maknanya, ini sabit, ini ditetapkan untuk Allah. Tapi ada dahulu nisbi. Misalnya seorang anak atau seorang ayah lebih dahulu daripada anaknya. Kan begitu? Betul atau tidak? Hah? Ada enggak anak yang lebih dahulu dari ayahnya? Iya. Jadi dahulunya ayah di sini hanya dilihat, dinisbatkan kepada anaknya kalau dibanding dengan anaknya, tapi dia tidak dahulu secara mutlak. Yang kedua ini dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah disifatkan seperti itu. Yang jelas penamaan al-qadim ini penamaan yang tidak ada dasarnya. Kalau ingin dijadikan mimbabil ikhbar, sekedar pengabaran saja, ya, maka hal tersebut tidaklah menjadi masalah. Namun lafaz al-awwalu itu hendaknya tidak ditafsirkan dengan lafaz al-qadim. Iya. Sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Kemudian nama yang kedua al-akhiru. Al-akhiru yammaha akhir. Ditafsirkan dalam hadis, falaisa ba'daka syai', tidak ada suatu apapun setelahmu. Ini menunjukkan bahwa Allah maha kekal, maha abadi. Tidak ada suatu apapun setelahnya. Sini mungkin muskil bagi sebagian orang. Kan ada makhluk-makhluk kita sebutkan tadi, mereka juga diciptakan oleh Allah kekal tidak sirna. Seperti kursi tadi. Iya kan? Semuanya ada 8 ya. Kursi, al-arsh, sorga, neraka, ajabud danab, tulang belakang, tulang ekor manusia, ruh, al-lawh, dan al-qalam. 8. Ini semuanya kekal tidak sirna. Maka jawabannya bahwa 8 makhluk ini itu kekal karena Allah yang membuatnya kekal. Jadi tidak bertentangan dengan apa yang diterangkan bahwa Allah itu yang maha akhir, tidak ada sesuatu pun setelahnya. Dipahami ini? Dan di sini sebagian orang-orang Mu'tazilah dan juga orang-orang Asy'ariyah, mereka memalingkan makna al-akhir. Al-akhir disebut dengan makna al-baqi, yang tetap. Dan sekali lagi, di dalam penggunaan nama-nama itu harus terbatas dari nas, dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harusnya tidak dinamakan dengan penamaan al-baqi. Iya. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di sini itu menetapkannya bahwa al-baqi dari sifat-sifatnya. Namun ini kesalahan dari Imam An-Nawawi. Dan beliau yang ma'ruf kadang tergelincir dalam bab asma wa sifat karena beliau tumbuh di lingkungan orang-orang Asy'ariyah. Iya. Maka diperhatikan hal-hal yang seperti ini dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini mazillatul aqdam, banyak orang yang tergelincir di dalamnya. Dan sekali lagi, paham akan maknanya memberikan pengaruh keimanan yang luar biasa pada seorang mukmin. Kemudian nama yang berikutnya Al-Zahir. Al-Zahir Nabi menafsirkannya Al-Zahir falaysa fawqaka syai, yang maha zahir, tidak ada suatu apapun di atasmu. Nah, di sini menunjukkan bahwa Al-Zahir ini itu diartikan dengan makna yang tinggi. Bukan zahir bermakna zahir yang nampak, atau zahir bermakna sesuatu yang sudah dimaklumi. Kan begitu. Kalau ada ditanya, jawabannya kelihatannya begini. Dia katakan zahirnya, jawabannya begini. Nah, bukan ini makna zahir yang diinginkan. Nabi menafsirkan zahir, tidak ada sesuatu apapun di atasmu. Itu Allah yang maha tinggi. Iya. Apa hubungan antara nama Al-Zahir dan Al-Ali? Al-Zahir kan yang maha tinggi juga kalau diartikan. Al-Ali juga yang maha tinggi. Dia sebenarnya bergandengan, atau iya, sesuatu setiap kali lebih tinggi maka dia lebih zahir. Iya. Karena itu setiap dari makna ulu dan makna dhuhur itu mengandung makna yang lainnya. Mengandung makna yang lainnya. Dan yang zahir itu mengandung makna ulu dan fauqiyah sekaligus. Makna yang tinggi dan di atas sekaligus kandungannya. Demikian diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Jadi dalam al-zahir itu terkandung makna yang maha tinggi. Kalau dikatakan si khatib zahir di atas mimbar, artinya dia di atas mimbar. Maka al-zahir diartikan wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka syai', kamu la yang maha tinggi, maha zahir, tidak ada suatu apapun di atasmu. Kemudian dikatakan al-batin, ini nama yang keempat. Wa anta al-batinu falaysa dunaka syai', Nabi menafsirkan dan engkau yang batin, tidak ada sesuatu apapun di bawahmu. Iya. Jadi tafsirkan oleh Rasulullah al-batin itu sesuatu, tidak ada sesuatu, engkau lah yang maha batin, tidak ada sesuatu apapun di bawahmu. Kata Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dari pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha meliputi segala sesuatu, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat kepada hamba itu. Dan ini namanya dikatakan qurbul ihata al-ammah, kedekatan ihata umum yang kita sebutkan tadi. Nah, jadi dia bermakna al-qarib, yang maha dekat. Baik. Kemudian berikutnya dikatakan wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan dialah Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Nah, di sini penetapan sifat ilmu. Iya. Dan datang dalam sighah al-mubalaghah, yaitu maha berilmu. Dan ini termasuk sifat-sifat dhatiyah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sufi dan beberapa tawaif sesat di dalam masalah ini, di dalam memahami empat nama yang kita sebutkan tadi, khususnya di mana al-batin. Yang mereka katakan al-batin artinya sesuatu yang tersembunyi, sehingga mereka masuk di dalam menafsirkan hal-hal yang tidak diizinkan di dalam syariat. Sehingga ada istilah-istilah di kalangan mereka, ilmu laduni, ya, atau sesuatu yang di belakang alam gaib dan lain-lainnya. Maka terbatas terhadap apa yang disebutkan oleh Rasulullah itu yang paling tepat. Sebab Nabi telah menafsirkan mana ayat tersebut di dalam hadith-hadithnya. Kemudian ayat berikutnya kata beliau, wa qawluhu subhana, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakkallah engkau kepada yang maha hidup dan tidak akan mati. Nah, di sini disebutkan al-isbat wan nafi, penetapan dan nafi. Ditetapkan bahwa Allah itu maha hidup. Wa tawakkal 'alal hayy, bertawakkallah kepada Allah yang maha hidup. Ini penetapan. Ini namanya sifat thubutiyah. Alladzi la yamut, ini sifat apa? Manfiyah. Sifat al-hayat telah kita terangkan. Dan juga telah atau yang ditekankan di sini adalah alladzi la yamut, yang tidak akan mati. Ini menunjukkan kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu hal yang dimaklumi bahwa kehidupan itu akan runtuh dengan kematian. Maka dari kesempurnaan Allah, Allah maha hidup dan tidak akan mati. Iya. Dan di dalam hadis ini atau di dalam ayat ini disebutkan wa tawakkal, dan bertawakkallah engkau. Apa itu tawakkal? Tawakkal artinya serahkan segala perkaramu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkal arti asalnya adalah tafwid, menyerahkan segala perkara kepadanya. Hakikat dari tawakkal secara syar'i adalah kebenaran bersandar atau kebenaran penyandaran hati kepada Allah di dalam memetik atau mengambil sesuatu yang bermanfaat dan menolak sesuatu yang berbahaya. Jadi kapan hatinya bertawakal kepada Allah untuk meraih suatu perkara yang bermanfaat atau menolak sesuatu yang berbahaya, itulah dinamakan tawakal. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tawakal ini adalah dari amalan hati. Dari amalan hati. Dan tawakal adalah perkara yang sangat agung sekali dalam syariah. Namun tawakal itu bukan hanya sekedar menyandarkan perkara kepada Allah tanpa menjalankan sebab. Juga harus menjalani sebab. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebab-sebab seseorang itu, dengan sebab tersebut dia mendapat kebaikan atau menolak kejelekan. Karena itu Nabi Nuh alaihi salam, ketika kaumnya akan dibinasakan dengan banjir, beliau diperintah untuk mengambil sebab. Apa itu? Membuat perahu. Maryam. Padahal kalau Allah ingin menyelamatkan Nabi Nuh tanpa membuat perahu, Allah maha mampu atas segala sesuatu. Tapi ini sudah merupakan sunnatullah, bahwa segala sesuatu harus dengan sebab. Maryam, ibu Nabi Isa, ketika sudah berat, hampir melahirkan, diperintah untuk berbaring di bawah pohon korma. Dan dikatakan, وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِدْءِ النَّخْلَةِ تُسَاكِطَ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا. Goyangkanlah ranting pohon nakhla itu, maka akan berjatuhan kepadamu rotop-rotop, siap untuk dipetik, siap untuk dimakan. Perhatikan ya, rotop itu korma yang mulai menguning, belum matang. Kalau matang jatuhkan wajar ya. Ini rotop, mulai menguning, masih keras di tangkai. Pohon korma tinggi, tidak mungkin dengan rantai digerakkan bisa jatuh. Sama dengan pohon kelapa misalnya, ya. Walaupun diketuk-ketuk di bawah, tidak jatuh di atas. Tapi kenapa diperintah demikian? Untuk mengambil sebab, walaupun sedikit, ya. Namun dengan sebab tersebut Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan untuknya. Dan ini sudah merupakan sunnatullah, ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, harus mengambil sebab. Maka orang yang di dalam tawakkalnya tidak bersandar kepada Allah, ini berbahaya tauhidnya. Dan orang yang di dalam tawakkalnya tidak mengambil sebab, maka ini ada kelainan dalam akalnya. Sebab akal yang sehat tidak mungkin berpikir untuk tidak mengambil sebab. Orang yang ingin selamat tidak ditabrak, tapi setiap kali ada mobil lewat, dia jalan di depannya. Tidak masuk di akal ingin selamat seperti itu keadaannya. Nah, maka harus mengambil sebab, menjalani sebab. Dan berkaitan dengan masalah sebab ini, mengambil sebab sebenarnya banyak hal yang butuh diuraikan. Cuman kelihatannya kurang layak kalau kita uraikan di sini. Ya. Sebab banyak orang yang jatuh di dalam perbuatan-perbuatan arahnya kepada kesyirikan, dan dia tidak tahu masalahnya berkaitan dengan kaidah-kaidah seputar masalah sebab. Iya, saya kasih contoh ya. Misalnya dalam masalah rukyat, sebagian orang mengambil kulit serigala, katanya sangat mujarab mengusir jin. Apa hubungannya kulit serigala dengan jin? Kan begitu. Ya, sehingga ia dijadikan sebagai sebab untuk mengusir jin tersebut. Ya, maka sebab yang seperti ini, sebab yang wahmiyah namanya, tidak terbukti secara praktek bahwa dia sebab, dan tidak terbukti secara syar'i dia sebab. Sebab syar'i, secara syar'i sebab-sebab yang diizinkan ada yang dibenarkan secara syariat. Dari yang dibuktikan dengan praktek. Yang dibenarkan secara syariat misalnya untuk mengobati orang yang kesurupan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ini sebab dibenarkan dalam agama. Iya kan? Tapi kalau dia membaca Al-Quran, ada pintu terbuka, dia bacakan Qul huwallahu ahad supaya terbuka. Apa hubungannya? Iya. Ini tidak terbukti, dan tidak ada nas syar'i yang menunjukkan tentang hal tersebut. Maka kalau dia yakini bahwa dengan membacanya Qul huwallahu ahad pintu akan terbuka, itu syirik asghar namanya. Terhitung syirik kecil. Kenapa? Sebab dia membuat sebab yang sebab ini harusnya datangnya dari Allah, dia buat sendiri. Dipahami? Bisa masuk ke dalam bentuk kesyirikan. Demikian pula contoh lain seperti menyembelih jin dengan menggunakan mushaf. Katanya kalau jinnya disembelih pakai mushaf mati, katanya jinnya. Apa hubungannya mushaf dengan jin disembelih? Ya. Masa disembelih begini mati? Tidak ada hubungan sebab akibat. Maka yang seperti ini tidak boleh dan tidak dikategorikan dia sebagai sebab. Dipahami? Kalau terbukti secara percobaan zahirah, seperti misalnya percobaan yang nampak, paku itu kalau dipukul dengan palu dia akan masuk ke dalam. Ini kan terbukti, setiap akal sehat pasti membenarkan itu. Ya kan? Jadi seperti ini tidak butuh dalil. Apa dalilnya? Bahwa paku bisa masuk ke dalam dan sebabnya ada palu, adalah palu. Apa dalilnya? Tidak perlu cari dalil yang seperti ini. Sebab ini ditetapkan dalam akal sehat. Sesuatu yang zahir dan zahirnya ini walaupun tidak setiap orang mengetahui, walaupun ahlul khibrah, orang yang paham khibrahnya. Contoh misalnya seperti pintu listrik. Ya, sebagian rumah ya, ada orang yang mau masuk dari rumah, dia dari rumahnya, pintunya jauh. Bicara siapa kamu? Oh, saya si fulan mau masuk. Ya, dia cuma pencet dari rumahnya, pintunya terbuka. Maka ini sebab. Dan dah semua orang paham sebab ini, ya kan? Ya. Atau contoh lain misalnya. Ada pintu yang sudah diprogram dengan suatu kata. Apabila diucapkan kata tersebut, terbuka pintu itu. Ya. Sebab yang seperti ini dah semua orang tahu, tapi dia adalah suatu hal yang lahir. Ini tidak ada masalah yang seperti ini. Namun hal-hal yang saya sebutkan tadi tidak ada kaitannya dengan sebab. Karena itu, ini termasuk hal-hal yang kadang bisa membahayakan tauhid. Ini sebenarnya butuh uraian-uraian. Nah, jadi yang saya ingin terangkan di sini bahwa tawakal adalah ibadah yang sangat agung. Hakikatnya dia menyerahkan segala perkaranya kepada Allah dan menjalani sebab-sebab. Karena tawakal itu ibadah hati, maka tawakal itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia tawakal kepada makhluk yang tidak mampu? Seperti tawakal kepada orang yang mati, penghuni kubur, meminta manfaat atau menolak bencana. Maka ini terhitung syirik akbar. Ya, tidak ada tawakal yang syirik asgar. Kalau dia menyerahkan perkaranya kepada seorang dan seakan-akan dia bertumpu pada orang itu, ya, seakan-akan tidak ada keselamatan untuk dirinya kecuali orang ini berhasil, makanya terhitung syirik asghar. Tidak ada tawakal, sifatnya hanya sebagai taukil, dia serahkan saja, ya, dalam perkara-perkara yang biasa dan manusia mampu melakukannya. Saya punya teman, saya katakan kepadanya, tolong bereskan perkara ini, masalah ini. Dia lakukan, dia jalankan, selesai. Maka ini namanya tidak ada masalah. Ini termasuk tawakal yang diperbolehkan. Dia sebenarnya lebih dikenal dengan nama taukil, ya, mengalihkan. Ini yang terkandung dalam ayat wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, wa huwal alimul hakim. Dan dialah Allah yang maha al-alim, yang maha mengetahui, al-hakim, dan maha hakim. Kita akan terangkan makna hakim. Ini dua ayat atau dua nama, al-alim, yang maha mengetahui. Terkandung di dalamnya penetapan sifat ilmu. Ini sudah berulang bersama kita berulang kali. Dan nas-nas tentang penetapan sifat ilmu ini dalam Al-Quran dan hadith, atar-atar tidak bisa dihitung. Banyaknya nas yang menunjukkannya. Kita harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ilmu dan maha mengetahui segala sesuatu. Allah tahu apa yang telah terjadi. Allah tahu apa yang akan terjadi. Allah tahu yang sedang terjadi. Allah tahu yang tidak akan terjadi. Andai kata yang tidak terjadi ini terjadi, bagaimana terjadinya? Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Allah maha mengetahui segala perkara secara global maupun secara detail. Dan seperti orang-orang filsafat mengatakan bahwa Allah cuma tahu perkara-perkara global saja. Yang detail Allah tidak mengetahuinya. Ini ucapan dan kesesatan orang-orang filsafat. Iya. Allah mengetahui apa yang tidak akan terjadi. Andai kata terjadi, bagaimana terjadinya? Allah Maha tahu. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Andai kata mereka dikembalikan, maka niscaya mereka akan kembali lagi melakukan perbuatannya. Ini terhadap orang-orang kafir. Allah menyatakan kalau mereka dikembalikan lagi ke dunia, pasti mereka akan mengulangi lagi perbuatannya. Tentunya tidak akan mungkin dikembalikan. Tidak mungkin dihidupkan kembali. Namun Allah sudah mengetahui kalau mereka kembali lagi, dihidupkan lagi, pasti begitu lagi perbuatannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau 'alima Allahu fihim khairan la asma'ahum." Andai kata Allah tahu pada mereka itu ada kebaikan, maka mereka akan dibuat mendengarkan ayat-ayat itu. Iya. Tidak terjadi mereka mendengar ayat. Itu yang sudah ditetapkan. Dan Allah tahu kalau mereka dibuat mendengar, mereka tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak mengambil kebaikan darinya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana fihi ma'alihatun illa Allah la fasadata." Andai kata pada langit dan bumi ada sembahan-sembahan selain dari Allah, maka akan runtuh langit dan bumi. Akan rusak langit dan bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama berikutnya adalah nama Al-Hakim. Al-Hakim. Al-Hakim ini dari sighah mubalaghah juga. Yang menunjukkan makna yang maha atau yang sangat. Dan dia adalah isim fa'il mungkin dari dua kalimat. Mungkin dari kalimat hakim bermakna yang memberi hukum, dan mungkin dari kalimat al-muhkim yang menetapkan, yang memberi hikmah. Jadi al-hakim bisa diartikan dengan dua arti. Diartikan yang pertama dengan al-hakim artinya yang maha memberi hukum. Dan bisa diartikan al-hakim yang maha memiliki hikmah. Atau yang maha bijaksana. Iya. Ini dari nama Al-Hakim. Jadi kita katakan dua makna. Mana yang pertama dari Al-Hakim atau Al-Hukum? Bagi Allah Subhanahu wa taala hukum di dunia dan di akhirat. Dan segala sesuatu hukumnya kembali kepada Allah. Wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Dan apa yang kalian berselisih dalam sesuatu apapun, maka hukumnya adalah kembali kepada Allah. Jadi ini makna yang pertama. Al-Hakim yaitu yang memiliki hukum. Kemudian makna yang kedua, Al-Hakim bermakna yang memiliki hikmah. Dari kalimat Al-Muhkim. Ahkama arti asalnya adalah memapankan, menitqan segala sesuatu. Segala sesuatu itu muhkam, mapan. Di atas kesempurnaan dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakannya secara sempurna. Iya. Ini dari kalimat muhkim yang memapankan. Dan juga dari kalimat al-hakim yang mempunyai hikmah. Yang mempunyai hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan diletakkannya sesuatu pada tempatnya itu karena mempunyai tujuan-tujuan yang terpuji. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hikmatun balighatun fama tughni an-nudur. Itu adalah hikmah balighah dari Allah. Hikmah yang sangat mendalam. Tidak ada peringatan yang bermanfaat bagi orang-orang yang kafir itu. Maka hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah keadilan. Karena itu dari ayat ini juga bisa kita petik bahwa Allah itu maha adil. Dan tidak mungkin Allah melakukan suatu kezaliman. Kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya kezaliman. Allah maha mempunyai hikmah dalam perbuatannya, dalam penciptaannya, di dalam syariatnya, di dalam takdir yang dia tetapkan. Dan Allah mempunyai hikmah dalam segala sesuatu. Iya. Dari kalimat ini atau dari penafsiran bahwa Al-Hakim bermakna mempunyai hikmah, ini menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan Allah itu ada tujuannya. Dan ini prinsip ahli sunnah. Adapun ahli bidah dari kalangan Asy'ariyah dan lain-lainnya, mereka katakan perbuatan Allah tidak ada ta'lilnya, tidak ada alasan, tidak ada tujuannya. Iya. Karena itu mereka katakan perbuatan Allah ya begitu saja perbuatan, tidak ada hikmahnya. Dan ini adalah suatu hal yang salah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah, sepakat kaum muslimin bahwa Allah disifatkan dengan sifat hikmah. Iya. Dan Al-Quran penuh menjelaskan tentang sifat hikmah tersebut. Nah, ya sebagai kesimpulan dari kalimat, dari nama Al-Hakim, ini pecahannya dari dua. Bisa bermakna yang maha memberi hukum, dan bisa bermakna yang maha menetapkan segala sesuatu, atau yang maha mempunyai hikmah. Yang maha mempunyai hikmah. Kalau dikatakan yang maha memberi hukum, hukum Allah itu terbagi dua. Ada hukum kauni qadari, ada hukum dini syar'i. Ini juga termasuk kaidah yang perlu saya jelaskan di sini. Sebab kita akan berlalu ya beberapa perkara dan butuh untuk diuraikan. Dan ini termasuk kaidah penting yang apabila seorang memahami kaidah ini dengan baik, akan nampak insyaallah taala jalan terang di dalam memahami nafs-nafs. Apakah itu berkaitan dengan masalah takdir atau berkaitan dengan masalah peribadatan kepada Allah, ya, pensifatan wali Allah dan sebagainya. Kaidah ini berkaitan dengan kalimat-kalimat yang terbagi dua. Ada beberapa kata, beberapa hal yang punya dua hukum, dua bagian. Dibagi menjadi kauni qadari dan dibagi menjadi dini syar'i. Ya. Sesuatu yang kauni qadari, kauni artinya kaun, ya, penciptaan, qadari takdir Allah. Ini berkaitan dengan perintahnya, ketentuannya, perbuatannya, ya, takdirnya. Ini kauni. Kalau dini syar'i itu berkaitan dengan agamanya, sesuatu yang dituntunkan oleh Allah, Allah mencintainya. Ini dini syar'i. Nah, dipegang dulu ini kalimat ini. Jadi bagi dua, kauni qadari. Ini yang pertama. Yang kedua, dini syar'i. Jadi bagi dua. Ingat dulu ini ya. Sekarang kita tafri', kita uraikan. Kita ambil contohnya hukum. Hukum terbagi dua. Ada hukum qauni qadari dan ada hukum dini syar'i. Apa hukum qauni qadari? Yaitu hukum yang sudah merupakan ketetapan takdir dari Allah. Dan Allah mengharuskan seperti itu. Ini hukum kauni qadari. Ya. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qur rabbi hukum bil haqq." Katakanlah wahai Rabbku, hukumilah dengan kebenaran. Di sini hukum adalah hukum kauni qadari. Sudah merupakan ketetapan Allah, hukum Allah pasti seperti itu sudah. Iya. Atau seperti ucapan saudaranya Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an dikatakan, "Falan abraha al-ardha hatta ya'dhana li abi aw yahkum Allahu." Saya terus menerus di bumi sampai ayahku mengizinkan untukku atau Allah menurunkan hukumnya, maksudnya ketentuannya yang sudah ditakdirkan terhadapku. Iya. Kalau hukum dini syar'i, hukum yang kedua, dini syar'i, itu adalah hukum yang berkaitan dengan ketentuan Allah dan ketentuan ini Allah mencintainya. Iya. Seperti dalam ayat, "Inna Allaha yahkumu ma yurid." Sungguhnya Allah menghukumi apa yang Allah kehendaki. Hukum di sini dikaitkan dengan kehendaknya. Berarti hukum ini adalah suatu yang dicintainya. Apalagi kalau dilihat konteks ayat sebelumnya. Kemudian disebut juga di ayat yang lain, "Dzalika hukmullahi yahkumu bainakum." Itu adalah hukum Allah, ya Allah berhukum di antara kalian. Maka dari sini, kalau seorang paham ini, dia tidak bingung menjawab pertanyaan orang-orang yang kebingungan di dalam masalah ini, dalam masalah takdir khususnya. Ada orang yang berkata, orang kafir kenapa dihukumi sebagai hukum kafir? Dihukuminya dia sebagai kafir, apakah Allah senang terhadap hukum itu? Nah, di sini kita kembali kepada pembagian hukum. Hukum ini terbagi dua. Ya. Hukum Allah terhadap orang kafir, iya, Allah menghukuminya sebagai kafir, itu adalah hukum kauni qadari. Sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala takdirnya. Allah menakdirkan ada keimanan dan ada kekufuran. Dan Allah Maha Agung dan Maha Terpuji pada seluruh perbuatannya. Dan mempunyai hikmah dalam perbuatannya. Apakah Allah cinta kepada hal tersebut? Tidak. Allah tidak mencintainya, sebab itu hukum kauni qadari, bukan dini syar'i. Ya. Untuk lebih memperinci, saya bagi dulu, saya bedakan. Apa perbedaan antara kauni qadari dan dini syar'i? Apa perbedaannya? Hal-hal yang berkaitan dengan kauni qadari itu kadang dicintai oleh Allah, kadang tidak dicintai. Satu. Kalau yang berkaitan dengan dini syar'i itu pasti dicintai oleh Allah. Ini perbedaan dari sisi yang pertama. Perbedaan dari sisi yang kedua, hal-hal yang merupakan kauni dan kauni qadari itu pasti terjadi. Hal-hal yang merupakan kauni qadari pasti terjadi. Adapun yang dini syar'i, kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Ya. Perbedaan dari sisi yang ketiga, hal-hal yang merupakan kauni qadari itu pasti, atau yang pertama tadi saya sebut apa? Saya lupa. Gimana? Kadang dicintai oleh Allah dan kadang tidak dicintai. Baik, yang ketiga, perbedaan yang ketiga, kalau kauni qadari itu dimaksudkan pada selainnya, dan kalau dini syar'i itu dimaksudkan pada dirinya, maksud li dzatihi. Iya. Contohnya seperti apa? Diciptakannya iblis. Ini takdir apa ini? Kauni atau kauni qadari atau dini syar'i? Hah? Ini kauni. Kauni qadari. Kenapa? Sebab iblis diciptakan bukan maksud untuk dirinya sendiri, tapi untuk selainnya. Dengan diciptakannya iblis ini, dia menyesatkan manusia, maka dengan hal tersebut menjadi sebab orang-orang bermujahadah di jalan Allah, adanya orang-orang yang bertobat kembali kepada Allah, istighfar dan lain-lainnya dari amalan kebaikan terbuka. Dipahami ini ikhwah? Ini mana maksudah digairi ini. Dan kalau dini syar'i itu diinginkan pada dirinya sendiri, ya. Seperti misalnya Allah menghendaki hamba itu beriman, maka keimanan ini itu adalah suatu hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipahami? Ini perbedaan-perbedaannya. Ya, baik. Ini sebagai kaidah-kaidah, mungkin akan lebih jelas kalau kita terangkan pembagian-pembagian atau kalimat-kalimat yang bisa dibagi dua menjadi kauni qadari, dini syar'i. Sekarang kalimat yang pertama al-hukum di sini. Hukum terbagi dua. Ada hukum apa sih sebut tadi? Hukum kauni qadari, dan yang kedua ada hukum dini syar'i. Kalimat yang kedua adalah al-iradah. Iradah terbagi dua. Ada iradah kauniyah, qadariyah, dan ada iradah diniyah, syar'iyah. Sama saja pembagiannya. Cuma iradah kan pakai ta marbutah, jadi tambah juga ta marbutahnya dalam penggunaan bahasa Arabnya. Baik, kita kasih contoh. Contoh irada kauniyah qadariyah. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Kalau kami menghendaki untuk membinasakan suatu kaum, maka kami perintah orang-orang yang kaya di antara mereka, lalu mereka berbuat kefasikan. Kemudian setelah itu barulah mereka dihancurkan. Itu kelanjutan dari ayat. Di sini kalimat wa idza aradna, apabila kami menghendaki. Kehendak apa yang diinginkan di sini? Ini kan iradah. Ini iradah kauniyah. Maka begitu ditanya, apakah iradah ini Allah menghendaki, Allah cinta kepadanya? Kita katakan ini iradah kauniyah. Allah menakdirkannya seperti itu. Apakah Allah cinta kepadanya? Dia iradah kauniyah, bukan iradah syar'iyah. Kalau iradah syar'iyah, Allah mencintainya. Tapi kalau iradah kauniyah, ada yang dicintai oleh Allah dan ada yang tidak dicintainya. Kan begitu? Dan Allah maha mempunyai hikmah dalam perbuatannya. Demikian pula ayat wa idza arada Allahu bi qaumin su'an fala maraddalah. Dan apabila Allah menghendaki kejelekan pada satu kaum, maka tidak ada yang menolaknya. Di sini kehendak juga, irada. Apabila Allah berirada, irada apa yang diinginkan di sini? Ini kauniyah, qadariyah. Contoh irada yang lain atau irada yang kedua, irada diniyah syar'iyah. Contohnya seperti ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum." Dan Allah menghendaki untuk memberikan tobat kepada kalian. Perhatikan, Allah menghendaki untuk memberi tobat kepada kalian. Irada apa yang diinginkan ini? Ini iradah diniyah syar'iyah. Sebab kaitannya dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah, yaitu tobat. Nah, ini perbedaan atau dua jenis iradah. Kalimat berikutnya selain dari al-iradah adalah al-amr. Kalimat al-amr. Al-amr artinya perintah. Perintah Allah itu terbagi dua. Ada perintah kauni qadari dan ada perintah dini syar'i. Perintah kauni contohnya innama amarna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sungguhnya kami memerintah pada sesuatu, kalau kami menghendaki sesuatu itu terjadilah, maka terjadilah sesuatu itu. Nah, di sini diinginkan kami menghendakinya. Apabila kami memerintah. Nah, perintah yang diinginkan di sini perintah kauni. Sesuatu yang harus terjadi. Dipahami? Iya. Kemudian perintah yang kedua adalah al-amr dini, perintah dini. Amr dini syar'i. Seperti inna Allaha ya'muru bil 'adl wal ihsan sampai akhir ayat. Sungguhnya Allah memerintah dengan keadilan berbuat baik. Semua perintah ini adalah perintah syar'i. Dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mencintainya. Iya. Atau seperti firman Allah yang lainnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintah kalian untuk menjalankan amanah, menunaikan amanah kepada pemiliknya. Nah, perintah di sini perintah apa? Dini syar'i. Allah mencintai hal tersebut. Allah mencintainya. Kemudian kalimat yang berikutnya adalah al-idzin. Apa itu al-idzin? Al-idzin ya sudah bahasa Indonesia ya. Idzin kalau dihilangkan al-nya. Idzin itu ada dua juga. Ada idzin kauni qadari dan ada idzin dini syar'i. Idzin kauni qadari contohnya seperti dalam ayat وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan tidaklah mereka membahayakan seorang pun kecuali dengan izin Allah. Apa artinya dengan izin Allah? Itu dengan takdir Allah dan kehendaknya. Ya kan? Dengan takdir Allah dan kehendaknya. Ya. Sebab sihir, ini kan ayat berkaitan dengan sihir. Tukang sihir itu tidak akan membahayakan, tidak akan membahayakan seorang pun kecuali dengan izin Allah. Izin apa yang diinginkan di sini? Ya. Mungkin kan ada yang bertanya, loh, kok diizinkan oleh Allah sihir itu? Padahal sihir adalah kejelekan. Tapi izin apa yang diinginkan? Apakah dia dicintai oleh Allah? Tidak, sebab dia di sini izin kauni qadari. Kalau izin kauni qadari, hal tersebut terjadi karena Allah menakdirkannya. Tapi belum tentu Allah cinta kepada hal tersebut. Ya. Dipahami ini? Ya. Dan dimaklumi bersama sihir itu tidak diperbolehkan dalam syariat. Ya. Contoh izin syar'i. Inna arsalnaka syahidan wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi. Sungguhnya kami mengutus engkau Nabi Muhammad sebagai syahid, sebagai saksi, mubashshiran, pemberi kabar gembira, wa nadhira, pemberi peringatan, dan da'i kepada Allah bi'idnihi, dengan izinnya. Semua perbuatan yang disebut tadi Allah mengizinkannya, dan hal-hal itu adalah perbuatan yang terpuji. Maka izin yang diinginkan di sini adalah izin apa? Izin kaun, izin dini syar'i. Jelas ini ya? Ya, banyak lagi ya ayat-ayat lain. Saya meringkas sekarang. Kalimat berikutnya, kalimat berapa itu? Kelima ya. Adalah al-qadha. Al-qadha bisa diartikan keputusan, bisa diartikan ketentuan, bisa diartikan hukum. Itu pengertiannya dalam bahasa Indonesia. Al-qadha. Qadha terbagi dua. Ada kauni dan ada syar'i juga. Ada kauni qadari, ada dini syar'i. Kauni qadari contohnya, faqadahunna sab'a samawat fi yawmain. Allah mengqadha langit bumi pada dua hari. Maksudnya Allah menetapkannya dalam dua hari. Maksudnya di sini telah ditakdirkan, ditetapkan hal tersebut, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau dini syar'i contohnya, qada dini syar'i contohnya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu memutuskan, menetapkan, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Ini tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah, suatu yang diperintah secara syar'i dalam syariat. Maka qada di sini adalah qada dini syar'i. Kalimat berikutnya yang terbagi dua juga adalah al-ba'ats. Al-ba'ats bisa diartikan pengutusan, diutus, dan bisa diartikan dibangkitkan. Al-ba'ats itu terbagi dua, ada ba'ats kauni qadari dan ada ba'ats dini syar'i. Ba'ats kauni qadari contohnya, fa idza jaa wa'dul akhirah ba'atna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar. Apabila telah datang janji dari keduanya, maka kami akan mengutus kepada kalian hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Ini kami akan mengutus. Utusannya di sini, kalimat pengutusan ini adalah suatu ketetapan dari Allah, suatu takdir yang harus dijalani. Dan Allah menghendakinya. Ini dinamakan al-ba'ats kauni qadari. Kalau ba'ats dini syar'i contohnya, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Pengutusan di sini adalah pengutusan yang sifatnya dini syar'i. Allah mencintainya. Baik, lafaz lain. Kalimat lain adalah kalimat al-irsal. Contohnya seperti dalam ayat irsal kauni dan dini, terbagi dua juga, kauni syar, kauni qadari, dini syar'i. Irsal artinya pengutusan. Alam tara anna arsalna syayatin 'alal kafirin ta'uzzuhum azza. Tidakkah kamu melihat bahwa kami mengutus syaitan kepada orang-orang kafir? Iya. Mengguncang mereka dengan guncangan yang benar-benar kuat. Nah, di sini pengutusan apa? Kauni atau syar'i? Dia sifatnya kauni. Allah menghendakinya, takdir. Dipahami ini? Iya. Jadi jangan bertanya, loh, kok diutus oleh Allah? Kalau begitu, sengaja dong disesatkan memang orang kafir. Maka itu adalah jawabannya, ini adalah irsal kauni qadari. Sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Iya. Adapun dini syar'i, contohnya seperti inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Atau seperti ayat inna arsalna nuhan ila qaumi. Sungguhnya kami mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Sini pengutusan dini syar'i. Sebab Allah mencintai hal tersebut. Lafaz berikutnya adalah kalimat al-ja'al. Al-ja'al ini bisa diartikan menjadikan. Bisa diartikan mengadakan, diadakan. Ja'al terbagi dua. Ada kauni qadari dan ada dini syar'i. Contoh kauni qadari, waja'alnakum a'immatan yad'una ila an-nar, dan kami jadikan mereka para pemimpin menyuruh kepada neraka. Nah, di sini dijadikan bentuknya kauni qadari. Sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Contoh lain, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan untuk kalian istri-istri dari diri-diri kalian. Jadi dijadikannya istri-istri di situ adalah sudah merupakan ketentuan kauni qadari. Kehendak Allah dan takdirnya. Itulah yang terjadi pada manusia. Dipahami ini? Dan ada yang sifatnya syar'i. Contohnya likullin minkum apa? Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan pada setiap dari umat kami jadikan untuk kalian ada syariat dan ada minhaj tersendiri. Nah, di sini sifatnya syar'i, sebab dia syariat dan minhaj, sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ada ayat mencakup dua-duanya. Terdapat di dalamnya kauni irsal atau al-ja'al kauni qadari, dan juga ada al-ja'al dini syar'i. Kemudian kalimat berikutnya adalah kalimat at-tahrim. At-tahrim kalau diartikan pengharaman. Ya. Pengharaman ada kauni, ada syar'i. Ada kauni qadari, ada dini syar'i. Contoh kauni syar'i atau kauni qadari, wa haramun ala qaryatin ahlaknahum annakum la yarji'un, dan haram bagi kaum yang kami telah binasakan, sungguhnya mereka tidak akan kembali. Ya. Sini pengharaman, maksudnya haram dia kembali. Di sini sudah merupakan ketetapan Allah hal tersebut terjadi padanya. Ya. Dan ada tahrim sifatnya dini syar'i, yaitulah pengharaman-pengharaman yang kaitannya dengan perintah dan larangan. Ya. Hurrimat 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah, diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging unta dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah. Ya, dan lain-lainnya dari pengharaman yang seperti itu. Kemudian berikutnya di antara kalimat-kalimat yang terbagi dua menjadi kauni qadari dan dini syar'i adalah al-kalimat. Al-kalimat artinya kalimat-kalimat, firman-firman. Contohnya dalam ayat Al-Quran, وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّكُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Dan demikian telah hak kalimat Rabbmu terhadap orang yang fasik, bahwa dia tidak akan beriman. Ya. Telah benar, telah tetap kalimat Rabbmu terhadap orang yang fasik, mereka tidak beriman. Nah, di sini kalimat sifatnya kauni qadari, ketentuan dari Allah. Dan ada yang syar'i, dini syar'i. Contohnya seperti kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an, At-Taurat, Az-Zabur, semuanya itu firman Allah. Maka itu adalah dini syar'i. Kemudian berikutnya kalimat yang terbagi dua adalah al-ita. Al-ita'u ini bisa bermakna pemberian. Pemberian. Atau juga bisa bermakna pengadaan. Atau bisa bermakna yang didatangkan. Contoh kauni qadari, wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah memberi kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini memberi. Di sini sifatnya kauni. Siapa yang Allah kehendaki, dia diberi. Dan ada syar'i, contohnya wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu. Apa yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah dia. Kita diperintah mengambilnya, menunjukkan bahwa yang dibawa ini adalah perintah sesuatu yang sifatnya dini syar'i, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kalau saya enggak salah ini yang sudah yang ke-12 ya. Terakhir. Adalah al-kitabah. Al-kitabah bisa bermakna penulisan. Bisa bermakna ketetapan. Kitabah terbagi dua, ada kitabah kauniyah qadariyah, ada kitabah diniyah syar'iyah. Contoh kauniyah qadariyah, kataballahu la aghlibanna ana wa rasuli wa rusuli. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan, telah menuliskan bahwa saya sungguh akan menang dan juga para rasulku akan menang. Ini penetapan kitabah. Dan yang diinginkan di sini kauni qadari, suatu itu pasti terjadi. Ya. Harus terjadi. Kemenangan Allah dan kemenangan para rasulnya itu suatu yang pasti terjadi. Dipahami? Dan ada ketetapan yang merupakan syar'i, dini. Contohnya kutiba alaikumus siyam, telah dituliskan, ditetapkan atas kalian puasa. Ketetapan ini apa sifatnya? Dini, syar'i, Allah mencintainya. Ini pembagian-pembagian hal-hal yang terbagi dua, dini kauni qadari, dan yang terbagi menjadi dini syar'i. Ini kaidah dasar yang hendaknya dipahami. Ini disebut oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di akhir kitab beliau Syifaul Alim. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan kaidah ini di sela-sela bantahan beliau terhadap orang-orang sufi. Banyak sekali manfaatnya kalau dipahami. Sebab banyak orang yang tergelincir karena tidak memahami pembagian-pembagian syar'i. Ya, dangkal di dalam memahami. Nah. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, wa kam aiban qawlan sahihan wa afatuhu min fahmin saqimi. Dan betapa banyak orang yang mencelah ucapan yang benar, rusaknya celahan tersebut asalnya karena pemahaman yang sakit, pemahaman yang salah. Maka butuh diperbaiki pemahaman, diluruskan. Iya. Ini kaidah-kaidah dasar. Mungkin di antara hadirin ada yang kurang memahami apa yang saya sebutkan tadi. Namun hendaknya yang belum kita pahami itu jangan dilupakan, tapi dijadikan sebagai PR supaya bisa dipahami. Dan akan berlalu lagi pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, karena itu saya uraikan dari sini sebab akan berlalu Ya. Beberapa hal kaitannya dengan pembagian-pembagian ini. Ya, wallahu taala alam. Saya tidak bisa lanjut sampai setelah asar. Materi sementara cukup dulu sampai sini. Masih ada waktu sedikit sampai waktu sholat asar, kita pakai untuk menjawab beberapa pertanyaan. Hikmah diciptakannya iblis. Karena ada orang yang mengatakan bahwa iblis menggoda manusia. Perbuatannya ini adalah bentuk peribadatan kepada Allah. Ini adalah ucapan orang yang sesat dan salah memahami hikmah syariah. Nah, di dalam berbagai ayat telah diterangkan bahwa iblis itu kafir. Dikatakan fakafarah an amri rabbi, dia kafir terhadap perintah Rabbnya. Dan dikatakan keluarlah kamu dalam keadaan dilaknat, sebagian ayat dalam keadaan penuh dengan kehinaan, menunjukkan bahwa perbuatan iblis adalah sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis diciptakan, ya, diciptakannya iblis itu adalah kehendak Allah. Kehendak apa? Kauni atau syari? Kauni. Allah menakdirkannya. Dan kalau dia sifatnya kauni, kita katakan tadi, kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Kadang dicintai oleh Allah, kadang tidak dicintai oleh Allah. Hakikatnya Allah menakdirkan seluruhnya. Itu kauni. Allah menakdirkannya. Dan Allah pada setiap takdirnya punya hikmah. Iblis diciptakan, diterangkan dalam ayat, hikmahnya supaya, ya, nampak siapa yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah dan siapa yang tidak ikhlas. Karena itu iblis berkata akan menyesatkan seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan disebut illal mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Jadi antara hikmah diciptakannya. Ya, wallahu taala a'lam. Saya punya teman yang sering kemasukan jin. Dan teman saya sering diruqyah, tapi jin tersebut belum mau keluar. Apakah ada cara lain untuk mengusir jin? Ruqyah itu berbagai macam cara. Ada dengan cara dibacakan Al-Qur'an, kadang dengan cara dibacakan pada air kemudian diminumkan kepadanya. Ada cara-cara yang lain. Namun jin itu berbeda-beda kekuatannya dan tingkat ketahanannya pada manusia. Ada yang dibacakan satu kali dibaca langsung keluar dia. Ada yang satu kali dibacakan langsung mampus. Ya. Ada yang satu kali dibacakan tidak mempan, butuh berulang kali. Ada jin yang dibacakan sudah tamat Al-Quran belum keluar juga. Ya. Maka butuh sabar. Dan saya tahu beberapa orang yang diruqyah tahunan, namun kesabaran itu mendatangkan buah, mati juga jinnya setelah beberapa tahun tadi. Allah dan Rasulnya pasti menang. Kenapa ini kauniyah qadariyah? Kauniyah qadari sebab dia sudah merupakan ketetapan pasti tidak berubah lagi. Iya kan? Kalau kita katakan dia adalah, kalau kita katakan dia diniyah syariah itu kadang terjadi, kadang tidak terjadi, ya kan? Dan tidak seperti itu kemenangan Allah. Kemenangan Allah itu pasti terjadi. Iya. Pasti terjadi. Adakah kauniyah qadariyah yang dicintai oleh Allah? Ya, yang memakai itu mohon dijelaskan. Iya, betul ada. Saya kan bilang tadi, kauniyah qadariyah kadang dicintai oleh Allah, kadang tidak dicintai. Berarti ada dong yang dicintai. Ya. Saya kasih contoh lebih mendetail. Keimanan seorang mukmin. Ini adanya Allah menghendaki keimanan seorang mukmin. Kehendaknya di sini apa? Kauniyah atau diniyah? Hah? Kita katakan di sini dua-duanya, kauniyah, qadariyah, sekaligus diniyah syar'iyah. Dipahami? Sebab keimanan itu pasti ada yang beriman, kan begitu? Dan keimanan ini dicintai oleh Allah. Jadi keimanan terkumpul pada seorang mukmin, dia adalah Allah menghendakinya irada kauniyah, qadariyah, dan irada kauniyah, irada diniyah syar'iyah. Kafirnya Fir'aun, ini apa iradah? Diniyah syariah atau kauniyah qadariyah? Kauniyah qadariyah. Allah telah tetapkan Fir'aun itu kafir, namun Allah tidak mencintainya, tidak menyenangi kekufuran kepada hamba. Dipahami ya ikhwah? Ya. Jadi terkumpul pada orang yang beriman dua irada sekaligus, irada kauniyah qadariyah dan irada diniyah syariah. Dan pada orang kafir cuma satu dari irada itu, yaitu irada al-kauniyah saja, atau al-kauniyah al-qadariyah saja. Apa kata di al-amr, al-idhin, al-qadha? Selanjutnya adalah sifat Allah sekaligus nama Allah. Ya. Saya tidak menerangkan tadi bahwa dia adalah nama dan sifat. Saya menjelaskan kalimat-kalimat yang terbagi. Adapun penentuan apakah dia sifat Allah atau namanya, itu butuh memandang kepada konteks-konteks nas yang menjelaskannya. Dipahami ini? Kalau penamaan tidak dinamakan, iya. Tapi kandungan sifat ini butuh didetailkan lagi. Adakah dalil yang sahih tentang salat Jumat sebagai pengganti salat duhur, atau salat duhur sesudah salat Jumat adalah bid'ah? Dari pertanyaan penanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia tanya tentang salat Jumat, orang yang ketinggalan salat Jumat, ketiduran. Dia datang ke masjid, orang sudah selesai salat. Apakah dia salat Jumat atau dia salat duhur? Kalau ini pertanyaannya seperti ini bentuknya, maka jawabannya dia salat duhur. Sebab Jumat itu ada rangkaiannya dengan khutbah. Jumat itu ditegakkan di masjid jami', masjid yang ada khatibnya, dan direkomendasi oleh penguasa boleh khutbah Jumat di situ. Dipahami? Ya. Maka setelah khutbah, sholat dua rakaat, itu namanya sholat Jumat. Kalau tidak ada, maka dia sholat empat rakaat. Dia tidak dapat Jumat, datang setelah itu, maka dia sekarang hukumnya sholat berapa? Empat rakaat. Tapi kalau pertanyaannya potongan yang kedua, ada orang yang sudah sholat Jumat, hadir Jumatan, kemudian dia sholat dua rakaat, setelah selesai Jumat dia berdiri lagi sholat duhur empat rakaat. Nah, ini banyak diketemukan di tengah masyarakat. Maka yang seperti ini hukumnya bid'ah, tidak dikenal dalam syariah. Pernah ada yang bertanya kepada saya, apa dalilnya itu bid'ah? Katanya kalau ada dalilnya nanti saya beri hadiah. Cuma saya tidak pernah ketemu lagi akhirnya. Ya. Waktu itu saya katakan nantilah saya baca-baca dulu. Namun saya sudah pastikan kepadanya bahwa hukumnya bid'ah. Ya. Ternyata dalilnya sederhana sekali. Para ulama berdalilkan dengan ayat, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, apabila sudah selesai sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Dikatakan kalau selesai sholat, kalian bertebaran. Bukan disuruh sholat duhur lagi. Sudah selesai Jumat. Ya. Itu dalil yang dipakai. Dan ada dalil-dalil yang lain. Dan ada satu risalah khusus di sini berkaitan dengan masalah ini. Ya, sangat bagus sekali. Dikarang oleh Syekh Masyur Hasan. Apa benar Muhammad Ilyas pendiri jemaat tabligh dan Muhammad Zakaria pengarang kitab Fadhail Amal adalah ulama hadis. Mohon penjelasan. Dibedakan antara ulama hadis dan pengumpul hadis. Iya. Kalau ulama hadis itu adalah ulama yang mumpuni dalam bidang hadis secara riwayat maupun dirayah. Dia tahu konteks hadis, periwayatannya. Dia tahu sanad-sanadnya, cacatnya, illahnya. Itu namanya ahli hadis. Tapi kalau dia mengarang buku, dia masukkan di situ hadis-hadis banyak, itu namanya pengumpul hadis saya. Kalau sekedar hanya pengumpul, ya kalau pengumpul, ya seperti layaknya pengumpul kayu bakar, ya kan? Kadang dia dapat kayu yang baik atau kayu yang jelek. Bahkan sebagian tukang kayu dapat sesuatu yang tidak baik kalau dia mencari kayu di malam hari, ya. Meraba-raba, ya. Dia pegang kayak kayu, ternyata ular yang dia pegang. Sehingga dari situ para ulama mengambil satu permisalan. Bagi orang yang bergampangan dalam meriwayatkan hadis, tidak teliti, diberi gelar orang yang seperti itu sebagai hatibulain, pencari kayu di malam hari. Ya. Artinya apa? Dia masukkan, ambil hadis saja, walaupun ular, walaupun hadis palsu, walaupun hadis lemah, semuanya dimasukkan. Yang penting hadis baik menurutnya. Dan itu keadaan kitab Fadailul A'mal. Bahkan ada sebagian hadis dia nukil dari sebagian buku, di buku itu juga dia katakan hadisnya adalah hadis tidak ada asalnya. Dia tulis juga di Fadhail Aman. Ya. Saya baca di terjemahannya ya, di sebagian konteksnya ada di situ dalam bahasa Arabnya. Saya baca bahasa Arabnya ada pelemahan, tapi ditulis juga. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa bukan ahlul hadis, cuma sekedar mengumpul-ngumpul hadits saya. Ya, wallahul musta'an. Apakah tuntunan doa terlepas dari hutang termasuk masalah terlepas dari hutang budi, dalam artian bahwa hamba mohon diberi kemampuan untuk membalas budi? Enggak ya. Yang diinginkan di sini hutang bermakna pinjaman kepada orang lain yang berkaitan dengan hak manusia. Ya. Bagaimana dengan perkataan seseorang hutang nyawa dibayar nyawa, hutang budi dibawa mati? Ya. Hutang nyawa dibayar nyawa, ini tidak benar ya. Kurang pemaaf orangnya. Ya. Harusnya kejelekan dibalas dengan kebaikan kalau dia mukmin yang terbaik, walaupun tidak disalahkan ya kalau dia melakukan kisos ya. Tapi kisos itu kapan? Kalau kaitannya nyawa dengan nyawa, itu urusannya penguasa. Anggap ada orang dibunuh saudaranya oleh orang lain, apakah dia boleh membunuh orang itu? Tidak boleh dia bunuh kalau penguasa tidak menerapkan hukum Islam di negara itu ya. Dipahami? Sebab ini kaitannya dengan maslahat umum. Ya, kalau hutang budi dibawa mati, ini adalah suatu akhlak yang terpuji. Maksudnya, ketika ada yang berbuat baik kepadanya, dia ingat perbuatan baik itu. Dan ini sifat seorang mukmin yang baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menuntunkan berbagai tuntunan lebih lengkap dari ini. Di antaranya beliau berkata, "Man sunna ilaiki ma'rufan, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Fa illam tukafi'uh fad'ulah." Siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka tandingilah kebaikan itu. Maksudnya balas kebaikan itu dengan kebaikan serupa dengannya. Kamu diberi hadiah sesuatu, kamu balas dengan memberi hadiah juga kepadanya. Iya. Kalau kamu tidak mampu, maka doakan kebaikan untuknya. Dan ini yang banyak dilakukan oleh para ulama salaf terhadap para ulama dan guru mereka. Sebab guru dan ulama itu tidak bisa dibalas budinya dengan harta. Namun doa terus dia lakukan. Abdurrahman bin Mahdi berkata, ketika dia minta kepada Imam Syafi'i supaya dituliskan buku tentang usul fikih, maka Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah. Kata Abdurrahman bin Mahdi, setiap kali saya sholat, saya tidak pernah lupa mendoakan Imam Syafi'i. Iya. Ini akhlak yang baik dan terpuji. Jika seorang telah mati, telah meninggal, maka terhapuslah seluruh amalannya kecuali tiga hal. Bagaimana jika seorang yang telah meninggal dunia orang tuanya menyumbang ke masjid atau mengeluarkan zakat atas nama almarhum? Apakah itu sampai atau tidak? Tolong penjelasannya. Ya, insyaallah taala sampai kalau yang mengeluarkannya adalah anaknya sendiri. Ya. Anaknya yang mengeluarkan. Insyaallah sampai. Cuman apa yang dilakukan di tengah masyarakat, dari keluarganya dibawa ke masjid, ya, sampai dikatakan dibacakan di pengumuman masjid ada sumbangan 300 ribu dari almarhum fulan. Ya, sudah almarhum kok memberi sumbangan lagi. Berarti hebat dia, dari kuburnya dikirim sumbangannya. Ini penggunaan yang tidak benar. Ya. Asalnya suatu sumbangan itu makin rahasia makin bagus. Ya, makin rahasia makin bagus. Demikian seharusnya. Kita katakan tadi sampai kalau dia dari anaknya, dalilnya adalah ayat Al-Qur'an, "Wa laisa lil insani illa ma sa'a." Dan manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan. Termasuk dari upayanya adalah anaknya. Karena itu Nabi dalam satu riwayat ditanya, "Ya Rasulullah, saya punya ibu telah meninggal dan saya dalam perjalanan. Sekarang saya ingin bersedekah untuknya, apakah sampai untuk ibuku?" Maka beliau berkata, "Iya, sampai." Apakah benar bahwa Muhammad Ibrahim Syaqarah, murid Al-Albani, dalam kitabnya tentang Syed Qutb menyimpulkan bahwa ia pertengahan tentang Syed Qutb, tidak membedakan, tidak membenarkan? Dia sendiri dari sikapnya tersebut di masa dia masih istiqamah itu sudah dikritik oleh banyak pihak dan ahli sunnah tidak menyetujuinya, Muhammad Ibrahim Syaqarah, apalagi sekarang di keadaannya yang dia telah menyimpang. Ya. Kemana Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dituduh oleh sebagian orang bahwa dia madhabnya Murji'ah. Dikarang sebagian buku. Ada dua orang doktor yang mengarang. Yang memberi pendahuluan Ibrahim Syaqarah, menunjukkan dia menyetujuinya. Gurunya sendiri dituduh sebagai Murji'ah. Iya. Dan banyak hal yang kelihatannya dia apa sangat berbeda sekali dengan keadaannya yang dahulu. Itu nampak dari tulisan-tulisannya yang belakangan. Wallahul musta'an. Ana ada masalah dalam menuntut ilmu, yaitu kalau ingin ta'lim sering ada gangguan, baik berupa masalah ataupun karena kemalasan, futur. Apakah ada cara memberi saya semangat? Ya, sebenarnya kalau ada gangguan, setiap orang pasti mengalami gangguan. Ya. Tidak ada orang yang berjalan di atas muka bumi ini dan tidak mengalami suatu kesusahan dan tidak mengalami rintangan dalam kehidupannya. Ya. Kata orang-orang, banyak duri di tengah jalan, ada kerikil-kerikil tajam berserakan. Pasti ada gangguan dan rintangan. Maka butuh kesabaran dalam menghadapinya. Ada gangguan, kesusahan misalnya, apakah dia punya penyakit atau waktunya yang sempit atau ada tekanan dari pihak lain, apakah itu dari keluarga dan seterusnya, maka dia bersabar sambil berusaha ia menjadikan seluruh waktunya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau futur, rasa malas itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Sebab kalau dia dibiarkan, apalagi rasa malasnya masuk ke dalam hal-hal yang membahayakannya selain yang disunnahkan, maka dia akan binasa. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila hadyi faqad ihtada, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halak." Hadis Abdullah bin Amr bin As dan seorang sahabat Nabi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Setiap amalan itu ada semangat, dan di belakang setiap semangat ada futur, seorang patah atau turun semangatnya. Siapa yang pada saat futur dia kembali kepada sunnahku, amalannya di atas sunnahku, maka dia telah mendapat petunjuk. Siapa yang selain dari itu, maka dia telah binasa. Kalau futur dalam menuntut ilmu, baca sirahnya para ulama terdahulu. Bagaimana para a'immah menuntut ilmu penuh dengan kesusahan, kesulitan. Imam Al-Bukhari pernah beberapa hari tidak keluar dari rumahnya. Dicari-cari oleh ahli hadis, mana Imam Al-Bukhari, tidak pernah nampak. Cari, datangi rumahnya, ternyata beliau di rumah dalam keadaan tidak mempunyai pakaian untuk keluar. Iya. Pakaiannya habis. Kenapa habis? Dicuri orang? Enggak, keadaan sebagian dari mereka enggak punya uang untuk makan, dia jual pakaiannya. Iya. Beberapa hari beliau dalam keadaan seperti itu. Ada kesulitan. Dan fasilitas mereka lebih sedikit, lebih sulit, jauh berlipat kali daripada kita. Namun ilmu mereka berlipat ganda daripada ilmu kita. Karena itu semangat yang menentukan. Seorang itu harus tinggi semangatnya, kuat azimanya, banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kun rajulan rijluhu fit tara wa hamatu himmatihi fit suraya. Jadi kamu laki-laki, kakinya menapak di bumi tapi cita-citanya di langit. Iya. Oh, saya dulu masih anak muda. Oh, saya dulu masih belum ada suami, maka masih enak belajar. Oh, sekarang saya sudah ada tanggung jawab, sudah punya ekor, sudah punya anak. Iya. Maka saya sibuk dengan itu, tidak bisa menuntut ilmu. Oh, saya sekarang ada tanggung jawab, harus mengurus rumah, sulit belajar dan menuntut ilmu. Ini ucapan orang-orang yang patah semangat. Iya. Hendaknya setiap muslim dah seperti itu keadaannya. Kesibukan, tantangan itu ada memang, tapi tidak boleh menyerah. Iya. Harusnya punya semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Sama dengan suatu pelajaran, misalnya pelajaran wasithiyah ini, mungkin bab-bab awal sulit. Iya. Waduh, berat memahami. Saya nanti aja lah datangnya, kalau bab-bab terakhir mungkin lebih mudah. Ini namanya orang kalah perang. Iya. Hadirnya dia di majelis walaupun tidak paham, itu jauh lebih baik daripada dia di rumah. Nah, di majelis mungkin saja Allah memberikan kepadanya rahmat, dia dijaga dari mara bahaya karena dia berada di majelis ilmu. Dan berbagai kebaikan dia dapatkan. Ala kulli hal, sekali lagi saya menasihatkan untuk diri saya dan kepada seluruh hadirin untuk giat dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ciri kebaikan seseorang. Kalau dia tidak ada semangat dalam menuntut ilmu, dalam dirinya tidak punya semangat dalam mempelajari ilmu agama, berarti dia harus kembali introspeksi diri bahwa dirinya tidak berada di atas kebaikan. Sebab Nabi berkata, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, dia dibuat faqih dalam agama. Pemahaman kebalikannya, kalau dia tidak faqih dalam agama, berarti Allah tidak kehendaki kebaikan padanya. Apakah bawang termasuk sebab mengusir jin? Ya, saya enggak tahu apakah bawang itu termasuk sebab atau tidak. Yang seharusnya ya, sebab-sebab yang seperti ini itu tidak dijadikan sebagai iktimad. Kadang jin itu menipu. Antum tahu cerita kulit itu tadi yang saya sebut, kulit serigala. Ini banyak pengobatan di negeri-negeri Arab. Sampai pernah saya dicerita suatu kejadian, ada orang yang di atas kendaraan umum, di tengah jalan nabrak serigala. Turun cari, turun semuanya. Iya. Berebutan ngambil kulit serigalanya. Ini ditanyakan ke Syekh Shalih Al-Fauzan. Saya dengar langsung di salah satu pelajaran beliau. Beliau berkata, itu adalah suatu khurafat dan tidak ada dasarnya dalam agama. Apa hubungannya kulit serigala dengan jin terusir? Tapi jin itu seperti itu keadaannya. Pandai dia menyesatkan manusia. Oh iya, kamu pukul saya dengan ini, saya akan keluar. Ya, pasti saya keluar. Betul memang dia keluar. Namun jin di sini sudah mendapat satu poin, berhasil memalingkan keyakinan orang ini, sehingga dia percaya kepada sebab ini, padahal sebab ini tidak ada syar'inya dan tidak ada sebab akibatnya. Dan dia sudah jatuh, kalau dia yakini jatuh ke dalam syirik asghar, berarti jinnya sudah menang satu poin. Ya. Dan pandai jin seperti itu. Nah, dan kadang dia melemahkan keyakinan orang yang membaca. Ya. Pernah suatu ketika saya meruqyah seorang, dan telah diruqyah oleh seorang ustaz sebelumnya. Kata jin ini, katanya bacaanmu betul-betul membuat saya panas, lebih dahsyat daripada ustaz sebelumnya. Yang saya bilang, kurang ajar jin ini. Dia menginginkan supaya orang itu takjub pada dirinya. Dan betul kalimat ini, ya, walaupun saya tahu bahwa jin ini adalah ingin memalingkan dan arahnya ke situ, namun seorang namanya manusia kadang sulit untuk keluar dari hal-hal yang seperti itu. Ya, dia harus berupaya memalingkan dirinya, mengikhlaskan. Ya, paling tidak dia mengacaukan manusia dengan cara yang seperti itu. Ya. Maka harus pandai terhadap makayu di syaitan. Ya, dan kadang jinnya pandai, dia ada cerita. Oh, dia cerita macam-macam. Akhirnya sibuk orang yang merukia ini. Ya. Ya. Demikian. Maka seperti ini bawang dan seterusnya. Ini tradisi masyarakat. Dan saya sendiri tidak menganggap bahwa hal tersebut adalah suatu hal yang benar. Dan tidak ada syar'i yang menyebabkannya. Dan tidak ada sesuatu hubungan sebab akibat secara zahir bisa menyebabkan jin itu keluar. Ya, maka hal ini termasuk perkara yang tidak diperbolehkan wallahu ta'ala. Ya. Kecuali kalau ada nas yang menunjukkannya. Ya, wallahu ta'ala alam. Apakah Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama sunnah, apakah benar penisbatan tarikat Qadariyah kepada beliau? Kalau penisbatan iya, orang-orang bernisbah kepada beliau. Namun apakah dia ulama sunnah atau bukan? Ini letak perdiskusian di masa ini. Sebagian para ulama mengatakan dia termasuk ulama sunnah sebenarnya, cuma orang-orang menyelewengkan kedudukan beliau. Iya. Buktinya beliau punya kitab karangan judulnya Al-Gunyah. Dan di situ beliau sebutkan i'tiqad as-salaf. Ya, wallahu ta'ala, wallahu ta'ala alam. Ya, yang benar dalam masalah ini, saya waktu itu luput membaca sebuah buku. Ya, saya lihat di perpustakaan tentang masalah itu, namun saya belum sempat membukanya. Dan sangat disayangkan sampai hari ini saya menyayangkan kenapa saya enggak baca waktu itu. Iya. Apakah ada kehidupan seperti kehidupan di bumi, di planet lain, yang mana penghuninya kelak akan dihisab? Kalau tentang itu adalah perkara yang mustahil. Ya. Dan tidak dibenarkan dalam syar'i. Itu orang-orang yang naik ke bulan ceritanya. Tahun berapa naik ke bulan? Ada ingat tahun berapa? Hah? Tahun 60-an ya? Iya. 60-an atau 70-an? Yang jelas sudah lama. Kenapa enggak ada cerita sebelumnya? Apa setelahnya? Ada lagi yang naik ke bulan? Kan harusnya kalau sudah lama seperti itu, lebih canggih lagi kan? Iya. Ini harusnya menimbulkan pertanyaan. Benar enggak ada orang yang naik ke bulan? Saya tidak membahas pembuktian praktek secara analisa penelitian mengirim detektif misalnya apakah benar seperti itu atau tidak. Ya. Secara hukum syar'i, Syekh Ibn Utsaimin berkata kalau dia naik sekedar naik ke bulan dengan menggunakan pesawat luar angkasa itu mungkin. Tapi kalau dia turun berjalan di atas bulan itu adalah perbuatan yang mustahil. Kata beliau berdasarkan nas dari Al-Quran dan Sunnah. Mustahil, omong kosong ada cerita seperti itu. Gampang aja kalau dibuat di foto misalnya keadaan seperti itu. Iya. Jelas ini ikhwah? Baik. Ini berkaitan dengan orang yang naik kuburan. Dan saya pernah dengar cerita dari sebagian ikhwah. Dia baca di mana atau mendengar dari mana. Cuma saya juga kurang jelas. Katanya ada sebagian anak raja di Saudi ingin membuktikan itu. Dan dia katakan bahwa itu adalah dusta, tidak benar, tidak pernah kesampaian. Dan saya agak percaya dengan cerita ini karena semenjak dari kejadian adanya orang naik ke bulan sampai sekarang tidak berulang lagi. Ya. Itu menunjukkan bahwa suatu indikasi yang sangat kuat bahwa hal tersebut tidak benar. Apalagi di planet-planet lainnya, cerita planet-planet. Ya. Terlalu banyak ceritanya. Orang-orang sekarang pendidikan, ya tidak tahu dari mana asalnya dia dapat. Analisanya kurang jelas. Ada planet ini, matahari mengelilingi bumi. Mana matahari mengelilingi bumi? Apa matahari itu hanya di tetap saja, dia dikelilingi oleh seluruh planet. Itu juga tidak benar. Iya. Matahari justru dalam Al-Quran itu berputar di porosnya sendiri. Ada tempat perputarannya. Iya. Dan meyakini selain dari itu, setelah dia mengetahui nas dari Al-Quran, kalau dia mendustakannya dianggap kafir, keluar dari Islam. Dengan apa dia menolaknya? Allah justru menyatakan dalam Al-Quran, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dan matahari berputar di porosnya. Allah yang menciptakan matahari, langit dan bumi. Allah yang menyatakan seperti itu. Ya. Kenapa harus mengikuti dan mendengar, ya, ucapan orang-orang yang tidak jelas? Ya, kadang dari bapak kera, ya, kadang dari plankton, ya, dan lain-lainnya. Apakah ada rukhsah, keringanan, tidak sholat jamaah di masjid karena hujan? Apakah ini berlaku pula untuk sholat Jumat? Bila iya, apakah sholat 2 rakaat atau 4 rakaat? Ya, 2 masalah. Masalah yang terakhir telah kita sebutkan. Kalau dia tidak sholat Jumat, berarti sholatnya apa? Sholat duhur. Tapi apakah ada rukhsah kalau sholat Jumat? Iya, asalnya sama sebenarnya. Boleh sholat di rumah. Cuman Jumat itu lebih kuat penekanannya untuk dihadiri. Karena itu semampu mungkin dia bisa hadir di masjid, maka dia hadir. Kecuali kalau memang alasannya sangat berat, misalnya banjir, dia tidak bisa melewatinya, tidak bisa datang ke masjid, tidak apa-apa dia sholat di rumah. Itu udzur syar'i, dibenarkan secara syar'i. Apakah keabadian Allah sama dengan keabadian makhluknya? Di sini makhluknya, nya-nya harusnya ditulis huruf besar, pakai huruf kapital, n-nya besar. Ya, ini juga bentuk pengagungan dalam menulis nama Allah. Ya, tapi kelihatannya saudara kita yang menulis ini lupa, sebab nama Allah ditulis dengan huruf besar. Pada hari akhirat tidak ada kematian lagi padanya. Mohon penjelasan. Keabadian Allah dengan keabadian makhluk berbeda. Allah maha abadi, tidak ada yang abadi setelahnya. Adapun abadinya makhluk, itu karena Allah yang membuatnya abadi. Ya. Maka dari penjelasan ini, tidak mungkin dikatakan sama keabadiannya Allah dengan makhluk. Walaupun makhluk itu tetap abadi. Ya. Makhluk yang diinginkan di sini, sekali lagi makhluk yang berada di sorga maupun di neraka. Ya. Baik, cukup sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.